Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita dalam kitab Sirah. Kemarin kita sudah membaca tentang biografi kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Salma bin Zaid dari Bani Najjar. Dengan menikah dengan seorang ayah yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dan dikatakan di situ bahwasannya suatu ketika Hashim melakukan perjalanan safar ke Syam dengan beberapa naam kabilah di situ, atau beberapa rombongan yang ternyata dengan safarnya dia juga naam meninggal di daerah yang bernama Khuzah. Dalam keadaan ketika itu, Salma bin Zaid itu dalam keadaan mengandung seorang janin, mengandung janin yang kelak setelah meninggalnya Hashim, lahirlah janin tersebut dan diberi nama dengan nama Syaibah atau Syaibatul Hamad. Naam. Yang kelak terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Naam. Kemudian setelah lahir anak tersebut dan diberi nama dengan Syaibah, dikatakan di situ faqama fi akhwalihi mukraman, dia hidup di sisi paman-pamannya dalam keadaan terhormat. Nah, namun fabainama huwa yunadilu sibyan, suatu saat anak tersebut berkelahi dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian dia menyatakan fayakul ana ibnu Hashim, ana ibnu Hashim, saya anaknya Hashim, yang dengan ucapannya didengar, ada yang mendengarkan tatkala dia mengucapkan ucapan tersebut. Naam. Tatkala dia mengucapkan ana ibnu Hashim, sami'ahu rajulun min Quraisy, seorang dari Quraisy mendengarnya. Naam. Faqala li ammihi Muttalib, kemudian dia menyampaikan apa yang dia dengarkan kepada pamannya yang bernama Muttalib. Dia menyatakan inni marartu, bidaur bani Kailah, sesungguhnya aku melewati perkampungan bani Kailah. Faraitu ghulaman ya'tazza ila akhika. Aku melihat, aku mendengar seorang anak yang mengaku mengatakan bahwasannya dia adalah anak saudara laki-lakimu. Wa ma yambaghi taraka mithla fi ghurbati, sehingga tidak selayaknya engkau membiarkan anak itu hidup dalam keadaan terasing, kata orang tersebut. Maka farahala il madinah fi talabihi, maka mulailah Muttalib pergi ke Madinah untuk mencari anak tersebut. Falamma ra'aha famadat ainuhu, tatkala dia mendapati anak tersebut, mulailah dia meneteskan air mata. Wadammahu ilaih, dan memeluk anak tersebut dan mulai mengucapkan dengan beberapa bait syair. Naam. Walhasil, naam, setelah dia mengucapkan beberapa bait syair tersebut, fa'ardafahu ala rahilati, anak tersebut dibonceng oleh Abdul Muttalib, ya, atau oleh Muttalib, anak tadi dibonceng, dinaikkan di atas tunggangannya oleh Muttalib. Faqala ya ammi, maka anak tadi menyatakan, wahai pamanku, dzalika ila walidati, yang demikian itu urusannya tergantung ibuku. Nah, urusannya aku serahkan kepada ibuku, kata anak tersebut, yakni kata siapa? Syaibah. Maka faja'a ila ummihi, maka Muttalib datang menemui ibunya Syaibah tadi. Fasa'alaha an tursila bihi ma'ahu, mulailah Muttalib meminta izin agar diperbolehkan untuk pergi atau membawa anak tersebut. Namun famtana'at, namun dilarang oleh ibunya. Naam. Ibunya tidak mengizinkan. Naam. Pamannya membawa keponakannya. Faqala laha, maka ibunya Muttalib kemudian mulai merayu agar diperbolehkan membawa anak tersebut dengan menyatakan, innama yamdi ila muluki abi, sesungguhnya dia pergi untuk naam melihat kekuasaan ayahnya. Wa ila haramillah, dan menuju tanah suci Allah. Naam. Kemudian fa'adhanatlah, sehingga ibunya mengizinkan Muttalib membawa Syaibah. Faqaddama bihi Makkah, kemudian mereka atau Muttalib membawa Syaibah tersebut, anak tersebut, ke Makkah. Faqala an-nas, maka manusia melihat, manusia waktu itu mengatakan, naam, hadza Abdul Muttalib, ini adalah budaknya Muttalib. Naam. Faqala waihakum, innama huwa ibnu akhi, celaka kalian. Bukan, sesungguhnya ini adalah anak saudaraku. Nah, dan nanti di kemudian hari dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Nah, yang pada awalnya mereka penduduk Makkah mengira bahwasannya anak yang dibawa oleh Muttalib adalah budaknya, sehingga mereka mengatakan hadza Abdul Muttalib, ini budaknya Muttalib. Maka Muttalib na'am mengatakan bukan, ini adalah anak saudara laki-laki yakni Hashim. Kemudian fa'aqama indahu hatta tara'a, Syaibah tersebut tinggal bersama Muttalib sampai dewasa. Kemudian fasallama ilaihi Malikul Hashim. Setelah dewasa baru Muttalib memberikan wewenang nam min amril bait, memberikan wewenang dari perkara, dari perkaranya bait nam, yakni urusannya bait tersebut, urusan Ka'bah tersebut itu yang mengambil wewenang adalah Hashim, karena sebelumnya yang mengambil wewenang perkara bait tersebut adalah Syaibah, karena sebelumnya ayah Syaibah yakni Hashim juga orang yang berwenang terhadap urusan Ka'bah tersebut. Berwenang dalam perkara rifadah, siqayah, dan amrul hajj, perkara-perkara haji dan yang lainnya. Wa kana Muttalib syarifan muti'an muta'an jawadan, dan adalah Muttalib itu adalah seorang yang mulia, orang yang ditaati, didengar ucapannya, dan orang yang pemurah. Nah, ini Muttalib. Wa kanat Quraisy tasmiyahu Fayyad, sehingga orang-orang Quraisy menggelari Muttalib dengan Fayyad karena kedermawanannya. Dan dia juga seorang yang halful bainal Quraisy wa bainan Najasy. Naam. Mengikat perjanjian antara suku Quraisy dan orang-orang Najasyi. Naam. Dan Najasyi. Naam. Dan Muttalib sendiri memiliki beberapa anak. Di antara anak Muttalib yaitu yang bernama Harith, Makhramah, Abbad, Unais, Abu Umar, dan Abu Rahm, dan yang lainnya. Ini dari anak-anaknya Muttalib. Naam. Walamma mata, kemudian tatkala Muttalib meninggal, wathaba Naufal bin Abdul Manaf ala arkuh Syaibah. Tatkala Muttalib meninggal, mulailah Naufal bin Abdul Manaf mengambil tanah yang ada di belakang rumah Syaibah. Faghasabahu iyah. Nah, dia merampasnya, mengambilnya. Kemudian fasa'ala rijal min Quraisy nasratan ala ammihi, dan dia juga meminta bantuan beberapa orang dari suku Quraisy untuk menghadapi pamannya. Namun mereka, orang-orang Quraisy, menyatakan la nadkhulu bainaka wa baina ammika, kami tidak mau ikut campur urusanmu dengan pamanmu. Sehingga Naufal bin Abdul Manaf menulis surat, kataba ila akhwalihi min bani Najjar, abyatan, dia menulis surat kepada paman-pamannya dari Bani Najjar beberapa bait syair. Ada beberapa bait syair yang diantaranya, wahai malam yang begitu panjang, malam yang panjang yang membuat aku sedih dan gundah. Ini diantara bait-bait syairnya. Adakah utusan dari Bani Najjar yang datang kepada paman-pamanku? Ini diantara bait-bait syair yang dilantunkan oleh atau ditulis oleh Naufal bin Abdul Manaf. Sehingga falamma waqafa khalahu Abu Sa'ad ibnu Adi ibni Najjar ala kitabihi bakia. Tatkala pamannya, yakni dari suku Bani Najjar yang bernama Abu Sa'id bin Adi, itu membaca surat Naufal, dia menangis. Wasara min madinati fi thamania rakiban. Wasara fil madinati fi thamanina rakiban. Sehingga berangkatlah Abu Sa'id dari Madinah bersama 80 orang yang berkendaraan berangkat dari Madinah hatta qadamal Makkah, sampai menuju ke Makkah, yakni menuju Makkah, berangkat dari Madinah menuju Makkah karena surat yang ditulis oleh Naufal tadi. Kemudian fanazala ila abtah, mereka singgah di suatu lembah. Fatalaqahu Abdul Manaf, fatalaqahu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib menjumpai mereka. Wa qala manzili ya khali, mari ke rumah wahai paman-pamanku. Faqala la wallah hatta alqa Naufal, tidak demi Allah aku tidak akan mau singgah sampai aku terlebih dahulu bertemu dengan Naufal. Maka kata Abdul Muttalib, faqala taraktuhu bil hijar jalisan fi masyaikhihi qaumihi. Aku meninggalkan dia duduk di sebuah batu bersama pemuka-pemuka orang tua dari kaumnya. Faqbala Abu Sa'ad hatta waqafa alaih, maka Abu Sa'ad pergi menemuinya sampai berdiri di hadapan Naufal. Faqama Naufal qa'iman, maka Naufal berdiri dan menemui pamannya tersebut. Faqala ya Abu Sa'ad an'ama sabahan, wahai Abu Sa'ad semoga engkau mendapatkan kesenangan sampai waktu pagi. Faqala la an'ama Allah laka sabahan. Namun saat Abu Sa'ad membalas ucapan Naufal dengan kata, sungguh demi Allah, semoga Allah tidak memberikan kesenangan engkau sampai waktu subuh. Kemudian wasalla saifuhu, dia menghunuskan pedangnya. Waqala warabbu hadzal bait, demi Rabb rumah ini. La illam tarud, la illam tarudda ala ibnu ukhti arkanuhu, apabila engkau tidak mau mengembalikan kepada anak saudariku dari tanahnya, kamu tidak mau mengembalikan tanahnya, niscaya aku akan tebas engkau dengan hadza saif, dengan pedang ini. Naam. Ini kata Abu Sa'ad. Faqala radattuha alaih, maka Naufal pun mengatakan, ya, kalau demikian, ya, saya kembalikan tanah tersebut kepadanya. Washhada alaihi masyayikh Quraisy, dan apa yang diucapkan Naufal tersebut itu disaksikan oleh orang-orang tua dari suku Quraisy tersebut, nah, atau pemuka-pemuka Quraisy tersebut. Sehingga thumma nazala ala Syaibah, maka Abu Sa'ad singgah ke rumahnya Syaibah. Faqama indahu thalathan, kemudian dia tinggal di sana selama 3 hari. Thumma tamara wa raja'a ilal Madinah, kemudian dia melakukan umrah. Baru setelahnya pulang menuju Madinah setelah naam urusannya selesai. Wallah ta'ala alam biswab. Naam. Ini kejadian-kejadian naam pada waktu itu ketika Abdul Muttalib diangkat, mulai ditokohkan oleh kaumnya. Naam. Fa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallah ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.